Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin, memasuki yang pertama dari bab tentang keyakinan dan tawakal kepada Allah. Kata Imam Nawawi rahullah, Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umam. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya al-umam, ditampakkan kepadaku para umat-umat yang sebelum beliau bersama para nabinya. Para nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum tertentu. Para nabi tersebut bersama kaumnya ditampakkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhayt. Maka kata Rasulullah, aku melihat seorang nabi bersamanya kelompok kecil dari pengikutnya. Ruhayt, sekelompok orang dari jumlah 3 hingga 10. Ada seorang nabi dari para nabi yang diutus oleh Allah yang mengikutinya dari kaumnya hanya 3 sampai 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war rajulan. Ada pula aku melihat, kata Rasul, seorang nabi bersamanya 1 atau 2 orang. Ini tidak ada yang menjawab dan mentaati dakwah nabi itu dari kaumnya kecuali 1 atau 2 orang. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Bahkan Rasulullah juga melihat seorang nabi tidak mengikuti, tidak memiliki pengikut satupun dari kaumnya. Ini semuanya menentang dan mendustakan dakwahnya. Seorang nabi yang tidak memiliki pengikut satupun. Semua itu ditampakkan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Idh rufi'a li sawadun 'adzim. Fadhalantu annahum ummati. Kemudian tampak di depanku, ini diperlihatkan pula, segerombolan umat yang sangat besar, pengikut yang sangat banyak. Maka aku menyangka bahwa itu adalah umatku karena banyaknya. Fakila li hadza Musa wa qaumuh. Tetapi kemudian dijawab kepada beliau, itu adalah Musa alaihissalam dengan kaumnya. Yang itu bukan umat Rasulullah SAW. Walakin indur ilal ufuk, fanadartu fa'idha sawadun azim. Tetapi kata dalam hadis, lihatlah wahai Muhammad SAW ke arah ufuk. Fanadartu, dan aku pun melihat ke arah ufuk, dan aku melihat umat yang sedemikian besar. Di riwayat lain, saddal ufuk, umat yang sangat besar hingga menutupi ufuk. Fakilali fa'idha sawadun azim, fakilali hadihi ummatuka. Lalu dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adab. Dari umatmu ini ada 70 ribu orang yang masuk jannah, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Thumma nahadha fadakhala manzilah. Kemudian Rasulullah pun berdiri dan masuk rumahnya. Fakhadha an-nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Para sahabat pun kemudian ramai membicarakan siapa gerangan 70 ribu orang dari umat ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, saling menduga. Mungkin mereka itu orang-orang yang begini, mungkin mereka itu ini, diperbincangkan oleh para sahabat. Faqala ba'duhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat menyatakan mungkin 70 ribu itu orang-orang yang hidup di masa Rasul SAW, yang bersahabat bersama Rasul dan membela, mengawal dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam wa lam yushriku billahi syai'a wa dzakaru asya'. Sebagian lain bilang mungkin 70 ribu itu orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam, orang tuanya Islam, sehingga bersih jauh sama sekali dari kesyirikan. Yang lain pun punya pendapat yang beda. Walhasil demikian diperbincangkan oleh para sahabat siapa mereka. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallam keluar menemui para sahabatnya. Faqala, dan beliau sampaikan, malladhi takhuduna fi, apa yang kalian bicarakan? Fa akhbaru, dan para sahabat pun mengkabarkan, kami sedang membicarakan siapa 70 ribu golongan dari umat ini yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Faqala, maka Rasulullah pun sampaikan kepada mereka, humul ladhina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah, orang-orang yang tidak merasa sial dengan sesuatu, burung atau yang selainnya, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah, Rabb mereka. Faqama Ukasha ibnu Muhsin faqala ud'u Allah an yaj'ali ayaj'alani minhum. Lalu berdiri seorang sahabat bernama Ukasha ibnu Muhsin. Kata Ukasha, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku dijadikan salah satu dari 70 ribu orang tersebut. Faqala anta minhum, dan dikatakan Rasulullah, kamu termasuk dari mereka wahai Ukasha. Kamu termasuk dari 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Tsumma qama rajulun akhar. Kemudian seorang lagi berdiri. Faqala ud'ullah an yaj'alani minhum, juga berkata sama, ya Rasulullah, aku juga doakan, mintakan kepada Allah untuk dijadikan dari mereka pula 70 ribu orang. Faqala sabaqaka biha Ukasha, muttafaqun alaih. Namun kemudian Rasulullah katakan, kamu telah didahului oleh Ukasha. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang besar ini, yang cukup panjang, demikian diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah kepada beliau umat-umat atau para nabi alaihimussalam yang mendahului beliau di dalam berdakwah dan menyampaikan risalah Allah kepada umatnya. Di antara para nabi itu bermacam-macam, ada yang tinggal bersama kaumnya cukup lama, seperti Nuh alaihissalam, 950 tahun mendakwahkan tauhid kepada kaumnya, menyampaikan risalah Allah. Tetapi seperti Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 40, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ, tidak ada yang beriman dari kaumnya, Nabi Nuh, kecuali sedikit dari kaumnya yang mentaati beliau dan mau menjawab dakwahnya, hanya sedikit. Bahkan seperti Allah sebutkan dalam surat Nuh ayat ke-7, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan aku, kata Nuh, mengeluhkan kepada Allah. Setiap kali menyampaikan dakwah ini kepada mereka, agar dengan ajaran yang hak, dengan dakwah ini mereka diampuni oleh Allah, justru mereka tutup telinga mereka dengan jari jemari mereka, mereka tutup tubuh mereka atau kepala mereka dengan pakaiannya, menunjukkan kesombongan dan tidak mau peduli sama sekali dengan Nabi Nuh, tidak mau mendengarkan dakwahnya, sehingga ditutup kepala mereka ketika didakwai oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dan bahkan beliau ditertawakan dan dilecehkan oleh kaumnya. Al-Muhim, demikian kata Rasulullah SAW, ada yang bersamanya kelompok kecil dari kaumnya, ada yang 3-10 pengikutnya, bahkan ada yang cuma 1-2 orang, bahkan tidak ada pengikutnya para nabi. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kebenaran tidaklah diukur dengan sedikit atau banyaknya orang yang mengikuti ajakan tersebut. Karena para nabi kita yakin di atas kebenaran. Mereka dijaga oleh Allah dan pasti yang disampaikan adalah hak. Toh pada kenyataannya ada dari para nabi itu hanya diikuti oleh 1-2 orang, ada yang 3-10 orang, bahkan tidak ada yang mengikuti ajakan nabi tersebut. Oleh sebab itu, kebenaran di dalam Islam tidaklah diukur dengan banyaknya pengikut, dengan sedikitnya orang. Nah, bukan berarti sesuatu itu ketika dibenci atau dimusuhi banyak orang berarti itu batil atau salah. Ketika sesuatu itu hanya sedikit orang yang mau menerima dan mengikutinya berarti itu salah. Nah, bukan itu ukurannya. Dan ini tentu jauh bertolak belakang dengan prinsip demokrasi yang menentukan segala ketetapan itu berdasarkan suara mayoritas. Islam bertolak belakang dengan ajaran tersebut. Yang benar di dalam ajaran Islam adalah yang datang dari Allah, yang datang dari sunnah, tuntunan-tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu ditolak, walaupun itu dimusuhi oleh mayoritas orang. Oleh sebab itu Allah sebutkan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu mentaati mayoritas orang di muka bumi ini, mereka akan sesatkan kamu dari jalan Allah. Berabe kalau kebenaran itu mengikuti kebanyakan suara manusia, rusak tatanan kehidupan yang ada di muka bumi ini. Sementara kenyataannya mayoritas mereka itu tidak tahu menahu tentang kebenaran. Bahkan iman pun jauh dari mereka. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, kata Allah. Mayoritas manusia itu walaupun kamu berusaha untuk mengimankan mereka dengan benar, mereka tidaklah beriman, mayoritas manusia. Wa qalilum min ibadiyya yakur, kata Allah pula. Sedikit dari manusia itu yang bersyukur kepada Allah. Itu kondisi manusia. Sehingga yang mayoritas juhala, orang-orang jahil. Yang mayoritas orang-orang tidak bersyukur, jauh dari iman yang benar, jauh dari ilmu yang syar'i. Kalau kebenaran itu mengikuti suara mereka, hancur tatanan kehidupan. Dan itulah yang terjadi ketika kebenaran dipasrahkan kepada suara mayoritas mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditampakkan kepada beliau umat yang cukup besar, sehingga beliau mengira bahwa itu adalah umat beliau. Tetapi kemudian dinyatakan bahwa itu adalah Nabi Musa alaihissalam, Sulaiman Imran, bersama kaumnya. Hal ini karena Musa alaihissalam termasuk seorang nabi yang terbanyak pengikutnya, di mana beliau diutus oleh Allah kepada Bani Israel dan diturunkan kepada beliau kitab suci Taurat yang merupakan induk kitab suci pada Bani Israel. Induk kitab suci pada Bani Israel, nabi terbesar Bani Israel, sehingga banyak pengikutnya dibanding para nabi-nabi sebelumnya. Tetapi kemudian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar ketika beliau disuruh melihat ke arah ufuk. Dari sejauh mata memandang, beliau melihat umat yang sedemikian banyak. Bahkan di lafaz lain tadi disebutkan, lihat ke arah ufuk yang lain. Di arah yang berlawanan pula, beliau melihat umat yang sedemikian banyak. Berlipat-lipat ganda dari umatnya Nabi Musa. Dan itulah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau secara mutlak adalah seorang nabi yang terbanyak pengikutnya di hari kiamat kelak. Dan itu yang Rasulullah sebutkan, tazawwajul wadud wal walud fa inni mukatsir bikum umam yaumal qiyamah. Dalam lawat di lafaz lain disebutkan, fa inni mubahin bikumul anbiya bikathrati ummati yaumal qiyamah. Nikahlah kalian dengan wanita yang wadud, yang mencintai kalian, memberi kasih sayang kepada kalian. Walud, dan wanita yang banyak keturunannya. Dan itu bisa dilihat, kata para ulama, dari keluarganya, ibunya, bibinya, adik atau kakaknya. Fulan bibinya punya anak 10 misalnya. Adik atau kakaknya punya anak 15. Maka ya bisa diperkirakan si wanita ini pun insya Allah keturunannya juga banyak. Dianjurkan oleh Rasulullah untuk mencari wanita yang seperti itu. Karena aku bangga, kata Rasulullah, dengan banyaknya umatku kelak di hari akhir. Atau di lafaz lain tadi, aku membanggakan banyaknya umatku di hadapan para nabi. Di hadapan para nabi yang lain di hari akhir kelak. Dari sekian banyak umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau dikabarkan ada dari mereka itu 70 ribu orang yang diberi keutamaan oleh Allah masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Yaitu dari mauqif, dari ketika mereka menghadap Allah tidak melalui hisab, perhitungan amalan, ditimbang. Setiap manusia harus menghadapi itu, dihisab untuk diketahui mana yang lebih banyak, amalan kebaikan dia, pahala yang dia lakukan di dunia, ataukah kejelekan-kejelekannya, dosa-dosanya, oleh Allah, untuk kemudian dia pertanggungjawabkan semua itu di hadapan Allah. Kalau Allah kehendaki kemudian ketika dia banyak dosanya, dia azab oleh Allah untuk dibersihkan dari dosanya. Namun itu, kalau itu secara umum, hadis ini mengkhususkan keutamaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW. 70 ribu dari mereka ini tidak melalui hisab, tidak pula melalui azab, merupakan rahmat dan fadilah yang Allah berikan kepada mereka. 70 ribu orang ini langsung masuk jannah tanpa melalui hisab wala adab. Dan itu menunjukkan keutamaan Allah yang sangat besar, kenikmatannya yang sangat besar kepada mereka. Di dalam riwayat disebutkan bahwa masing-masing dari setiap orang pada 70 ribu golongan ini membawa 70 ribu orang pula. Setiap orang dari 70 ribu orang ini bersamanya 70 ribu orang lagi, sehingga jumlah total kalau dihitung secara matematika 70 ribu orang dikali 70 ribu orang 4 miliar 900 juta 4 miliar 900 juta dari umat Rasulullah SAW yang mereka masuk surga tanpa melalui hisab, tanpa adab, langsung masuk surga. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dari mereka, amin. Tentu dari keutamaan yang sedemikian besar, para sahabat wajar kalau kemudian membicarakan untuk ingin tahu siapa mereka yang dapat keutamaan besar ini. Dan ini menunjukkan kepedulian besar, perhatian besar para sahabat Rasul SAW. Karena mereka ingin mendapatkan keutamaan besar ini. Siapa kiranya yang mendapat ini? Tadi sebagian sahabat menyatakan mungkin itu kita yang bersama Rasul SAW berjuang, membela beliau, melindungi beliau. Yang lain lagi bilang seperti tadi, mereka itu mungkin yang hidup lahir dalam Islam, jauh sama sekali dari kesyirikan hingga matinya. Mungkin masing-masing menyampaikan pendapatnya. Nah, ketika itulah Rasulullah SAW keluar mengabarkan kepada mereka bahwa 70 ribu orang, atau dengan tambahan riwayat yang lain bersamanya 70 ribu masing-masing, sehingga 4 miliar 900 juta manusia dari umat ini, nah, orang-orang yang pada mereka ada sifat-sifat yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Mereka punya kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yastarqun. Mereka itu pertama disebutkan orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Adapun lafaz ini yang dibawakan oleh Nawawi, la yarqun, ini merupakan lafaz yang salah, kekeliruan. Karena kalau la yarqun berarti maknanya mereka tidak meruqyah. Padahal ruqyah ini suatu perbuatan ihsan, perbuatan kebaikan dari seorang muslim kepada saudaranya yang sakit atau diganggu oleh jin dan yang semisalnya. Dan Rasulullah SAW sendiri terkadang meruqyah para sahabat yang sakit, Demikian pula beliau benarkan perbuatan para sahabatnya yang merukyah orang yang sakit atau terkena bisa binatang berbisa. Nah, oleh sebab itu tidak benar kalau dinyatakan 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu orang-orang yang tidak merukyah. Di mana Rasulullah sendiri melakukan, dan beliau tentu orang terdepan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Sehingga yang benar riwayat tentang lafaz ini adalah yang disebutkan la yastarqun. Mereka itu tidak minta untuk diruqyah. Wala yatatayyarun. Mereka pula tidak merasa sial dengan benda atau sesuatu, baik itu burung atau yang lain. Orang Arab jahiliyah dulu kalau hendak berpergian mereka lepas burung, merpati atau yang semisalnya, dan dilihat kalau merpati itu terbang ke arah kiri, wah ini sial, sehingga dia urungkan niatnya, ini kalaupun pergi nanti celaka di jalan. Nah, jadi kalau burung itu ke kanan misalnya terbangnya, mereka optimis, ini bagus, hari bagus, maka dia teruskan niatnya. Burung atau yang lainnya, entah kucing, entah binatang apa, atau bahkan bukan binatang, lebih umum, merasa sial dengan hari ini, hari Selasa apa begitu, tidak pasaran karena diyakini sial hari tersebut, atau tanggal-tanggal tertentu, atau bilangan-bilangan tertentu dijauhi, dan tidak ada yang menggunakan bilangan tersebut untuk keperluan tertentu, misalnya nomor rumah diyakini misal nomor 13, ini nomor sial, agar tidak tertimpa kesialan dan keburukan tidak dijadikan nomor rumahnya. Demikian pula tanggal pernikahan dihitung, kapan tanggal lahirnya si lelaki ini, bulan apa, tahun berapa. Si perempuan dilihat tanggal apa, tanggal berapa lahirnya, bulan apa, kemudian dihitung-hitung. Ini kalau nikahnya bulan Juli, tidak bagus ini menurut primbon, ini celaka nanti, jelek. Nah, jangan, ini bagusnya paling tepat kalau dihitung-hitung dengan kamus syaiton itu, pasnya itu bulan Agustus misalnya, Wage, Pahing atau apalah entah, merasa sial dengan sesuatu. Umum, baik itu binatang, hari, tanggal, angka tertentu, nama-nama tertentu. Walhasil, termasuk sifat orang yang masuk surga dari umat ini tanpa hisab, tanpa adab, tidak merasa sial dengan apapun. Karena seperti dalam riwayat, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal mereka hanya kepada Allah. Yang penting bagi mereka menjalani yang benar, yang diperbolehkan dalam syariat, dan sisanya mereka pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini, yang diinginkan inti dari hadis ini oleh Imam Nawawi, sabda Rasulullah SAW, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti Dari sini kemudian sifat-sifat yang disebutkan Rasulullah itu mereka lakukan seperti tadi, la yastarqun, mereka tidak minta diruqyah. Kenapa? Karena mereka hanya bertawakal kepada Allah. Karena bentuk permintaan itu ada nilai penghambaan, orang merendahkan diri kepada orang yang dia minta kepadanya untuk meruqyah dirinya. Dan ini permohonan kepada selain Allah, menunjukkan lemahnya jiwa seseorang, tidak sempurnanya iman seseorang, meminta untuk diruqyah. Ruqyah itu sendiri syar'i, selama itu dari Quran atau lafaz-lafaz yang ada dari sunnah, boleh. Rasulullah sendiri diruqyah oleh Jibril, beliau pun meruqyah sebagian para sahabat. Nah, para sahabat pun demikian, seperti Abu Sa'id Al-Khudri dalam Bukhari meruqyah orang yang tersengat bisa kalajengking atau ular. Sunnah boleh. Tetapi kemudian yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, yang makruh, yang dibenci adalah ketika orang itu meminta karena dia sakit atau diganggu, minta untuk dirinya diruqyah, tolong ruqyah saya, pembacakan ruqyah kepada saya. Ini sifat yang di dalam hadis ini bukan sifat 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa ada, mereka gak minta untuk diruqyah. Kalaupun mereka diruqyah, ya mereka diruqyah mau. Bahkan Rasulullah sebutkan, man istata'a yanfa'ahu falyaf'al, orang yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya hendaknya dia lakukan. Kalau seorang muslim mendengar fulan saudaranya sakit atau diganggu, maka dia datang kepadanya, saya ruqyah, saya bacakan ruqyah kepada kamu. Maka ini ihsan, perbuatan baik, bagus. Tetapi yang dimasalah sekali lagi adalah bentuk permintaan, memohon, memohon kepada orang untuk diruqyah. Seperti tadi, karena ini perendahan diri, karena belum tentu permohonan itu dikabulkan oleh orangnya. Mungkin dia udzur atau apa, sibuk dan lain sebagainya, bisa ditolak itu permohonan, sehingga sia-sia permohonan tersebut. Dan juga menunjukkan tidak sempurnanya ketawakalan orang kepada Allah, karena ada, dia sadari atau tidak, nilai atau makna ketika dia meminta itu, dia berharap kesembuhan dari selain Allah, memohon dari manusia yang lain untuk meruqyah dirinya. Dan ini poin penting, kadang dilalaikan oleh banyak orang. Ketika sakit atau diganggu jin dan yang semisalnya, yang pertama ada di benaknya itu bagaimana dirinya diruqyah, bagaimana dia dibacakan oleh orang yang dianggap orang alim atau orang saleh. Padahal doa atau ruqyah dirinya sendiri itu jauh lebih bermanfaat. Dia sendiri meruqyah dirinya, dia baca Quran untuk niat kesembuhan, atau doa-doa yang warid di dalam sunnah, itu lebih bermanfaat. Jangan kemudian segala-galanya yang ada di benaknya ketika dia sakit atau diganggu itu sibuk mencari orang untuk meruqyah dirinya. Apalagi sekarang praktek ruqyah ini dijadikan profesi, dijadikan alat untuk mendapatkan upah atau simpati dari orang, wallahu a'lam. dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Salafus Saleh, para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, mereka ulama dan hidup sehari-hari seperti manusia biasa yang dagang di pasar, ya dagang, jual beli. Kalau mereka dengar seseorang butuh diruqyah, mereka meruqyah. Tidak ada salah satu dari sahabat atau para tabi'in dari Salafus Saleh dikenal ahli ruqyah. Tidak ada. Siapa? Tidak ada. Tidak dicontohkan yang demikian itu dari generasi terbaik umat ini, Salafus Saleh. Dijadikan profesi sehingga dikenal. Fulan ahli ruqyah. Tidak ada dari salaf. Semua mereka bisa meruqyah. Dan kalaupun dibutuhkan, mereka mau meruqyah saudaranya yang sakit, mereka lakukan. Apalagi kemudian dengan praktek-praktek yang perlu ditinjau ulang dari segi syar'inya, ruqyah jamaah, ruqyah massal. Contohnya dari siapa? Ada ruqyah massal segala, layaknya sunatan massal. Belum lagi praktek ruqyah kepada wanita yang bukan mahramnya, pakai pegang-pegang segala. Sebagian memegang langsung, sebagian lain kemudian pakai sarung tangan, pegang kepalanya atau pegang apanya, entah siapa yang dicontoh. Yang ada dari Salafus Saleh, ruqyah dibacakan Quran, halas. Nggak perlu pegang-pegangan, nggak perlu, bahkan kalau itu bukan mahram, pakai hijab. Ditemani mahramnya. Biar dia di belakang tabir, yang penting ruqyah yang dibacakan kepadanya. Bukan tangan kamu memegang dia, apa manfaatnya? Tangan kamu bukan tangan yang keramat atau suci. Apa gunanya? Sebagian kemudian dialog dengan jin, wallahu a'lam. Dari mana bisa dipercaya? Manusia saja yang tampak di depan mata kita enggak semuanya bisa dipercaya. Iya kan? Orang yang di depan mata kita tahu ini fulan, fulan. Omongan orang ini enggak semuanya bisa kita percaya. Sebagian ada yang benar, sebagian dusta, sebagian salah. Kan begitu. Perlu dicek, perlu diklarifikasi, kan begitu. Padahal ini orang nyata di depan kita, bagaimana dengan makhluk yang di luar batas kemampuan kita. Dialog. Kamu dari mana? Siapa namamu? Siapa yang ngutus kamu? Kalaupun dia jawab fulan, fulan, fulan, kenapa kamu bisa percaya? Siapa makhluk ini kamu gak kenal? Bagaimana kamu bisa percaya segala jawaban yang dia utarakan? Al-Muhim, kebanyakan manusia jahil, kemudian dengan kejahilan itu menggunakan kesempatan untuk mempromosikan dirinya dengan sok menjadi ahli ruqyah dan lain sebagainya. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Nah, al-muhim, sifat mereka yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab ini, mereka tidak minta diri mereka untuk diruqyah. Terus mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya minta kesembuhan dari Allah, banyak berdoa. Demikian pula diterangkan oleh para ulama kenapa meminta ruqyah ini dimakruhkan, karena terkadang orang bisa berat hati untuk melakukan ruqyah itu ketika diminta dengan paksa, tolong. Masa kamu gak bisa meruqyah barang sebentar ini itu. Dalam keadaan terpaksa dia lakukan itu. Tidak dalam keadaan senang hati. Tidak dalam keadaan dia ridho. Karena paksaan yang sedemikian besar. Sehingga yang diminta apa boleh buat dia lakukan dengan tanpa keikhlasan dari dirinya, karena terpaksa. Tidak enak kalau kemudian menolak dalam keadaan sudah dipaksa sedemikian rupa. Demikian pula kata para ulama, terkadang mungkin diruqyah oleh seseorang yang diminta, tolong diruqyah ini. Ternyata setelah diruqyah enggak sembuh sakitnya. Atau ketika diganggu, yang mengganggu juga enggak keluar. Akhirnya yang dituduh siapa? Yang meruqyah. Oh, enggak pecus. Enggak mandi ruqyahnya. Atau mungkin dianggap kurang saleh. Atau bacaannya entah bagaimana. Hanya nuduh orang. Banyak celah yang akan muncul, penilaian-penilaian negatif ketika larangan ini dilanggar, meminta orang untuk meruqyah dirinya. Di dalam lafaz lain juga disebutkan, selain mereka tidak meminta untuk diruqyah, mereka pula wala yaktawun. Wala yaktawun, mereka pula yang masuk surga tanpa hisab tak adab itu tidak minta untuk dikai. Tidak minta untuk dikai. Kai ini salah satu bentuk pengobatan yang dikenal di bangsa Arab khususnya, dan tentu bentuk pengobatan ini sakit dan melukai karena dia sengatan dengan api, dengan besi panas yang nyala setelah dibakar lama di api. Tentu disengat di tempat-tempat tertentu, di pusat-pusat saraf, ahlinya lebih mengerti. Sakit ini di sini disengatnya, sakit ini di sini disengatnya. Al-Muhim, tentu ini sakit karena dampaknya pun ya cukup berat, walaupun mungkin ada kesembuhan yang diharapkan di belakang itu. Tetapi tentu bisa dibayangkan besi yang menganga seperti itu tentu meninggalkan luka, meninggalkan bekas di tubuh orangnya. Yang terkadang pun bekas luka itu cukup lama dan sulit untuk disembuhkan. Daging manusia kemudian disengat dengan besi yang menganga seperti itu, bisa dibayangkan. Artinya itu pengobatan namun juga mengandung apa, siksaan kepada tubuh manusia itu sendiri. Namun seperti disebutkan, apa boleh buat, itu alternatif terakhir. Seperti disebutkan dalam pepatah, akhirud dawa al-kai, pengobatan terakhir itu kai. Ketika ini coba gak berguna, coba lagi atau teks lain, tidak berhasil, dicoba ini, dicoba itu, terakhir ya dikai dengan harapan bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya. Wala yatawun, mereka pula tidak meminta untuk dikai. Nah, wala yatatayyarun, tadi mereka pula tidak merasa sial dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar atau sesuatu yang dikabarkan. Nah, sebagian orang merasa sial dengan sesuatu yang dilihat, misalnya melihat orang pendek, orang cebol, ada yang merasa sial. Atau melihat orang judam, nasallallahu alaihi wasallam, melihat orang kena kusta, aduh sial, sehingga dia gagalkan perjalanan di hari itu atau perdagangan di hari itu yang telah dia siapkan. merasa sial dengan sesuatu yang didengar atau dilihat atau yang lain. Al-Muhim merasa sial sehingga membuat dirinya merasa pesimis atau meninggalkan sesuatu yang hendak dia lakukan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kesempurnaan iman mereka ketika mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah atau perawi Ibnu Abbas menyatakan seorang sahabat bernama Ukasha Ibnu Muhsin berdiri dan menyatakan, "Ya Rasulullah, doakan kepada Allah untuk menjadikan aku salah satu dari golongan tersebut yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab." Rasulullah pun sebutkan, "Anta minhum." Kamu termasuk dari mereka, wahai Ukasha. Nah, ini menjadikan Ukasha radhiyallahu ta'ala anhu salah seorang yang dipastikan baginya surga. Hukum asal permasalahan haram, tidak boleh menentukan seseorang itu min ahlil jannah atau min ahlil nar kecuali dengan adanya dalil. Tanpa itu kita gak boleh menentukan fulan min ahlil jannah, dari mana kita tahu? Atau sebaliknya, fulan min ahlil nar padahal dia muslim. Wallahu a'lam, kita gak tahu. Gak boleh menentukan demikian. Amma fulan, oh masya Allah, jannah bagi dia, surga sudah, dari mana kita tahu? Atau karena dia pelaku maksiat misalnya selama hidupnya, amma fulan, jahannam sudah baginya. Belum tentu, kita gak tahu. Gak boleh menentukan demikian. Kecuali orang-orang yang ada nafs, ada ketetapan dari Allah atau dari Rasulullah SAW, seperti Ukasha ini. Rasulullah SAW menetapkan bahwa Ukasha termasuk dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Sehingga mubasyar bil jannah, orang yang mendapat berita gembira masuk surga. Kemudian berdiri seorang lagi setelah Ukasha, juga meminta permintaan yang sama untuk dijadikan dari mereka 70 ribu orang. Tetapi Rasulullah menolaknya dengan penolakan yang bijak. Sabaqaka biha Ukasha. Kamu telah terdahului oleh Ukasha. Dan ini jawaban yang sangat bijak. Penolakan, tetapi tidak sampai menyinggung atau membuat sakit hati orangnya. Rasulullah tidak jawab misalnya, oh kamu bukan termasuk dari mereka. Gak dijawab demikian. Kalau jawab seperti itu tentu tajam sekali kepada orangnya. Tapi Rasulullah sebutkan, sabaqa kabiha Ukasha, kamu didahului oleh Ukasha. Hikmahnya Rasulullah jawab ini, kata para ulama, satu, kata para ulama, karena orang ini yang meminta untuk dijadikan pula seperti Ukasha, Rasulullah ketahui bahwa orang ini termasuk dari munafik yang tentu tidak pantas baginya untuk disebutkan orang yang masuk surga, apalagi tanpa hisab, tanpa adab. Tetapi Rasulullah tidak ingin membongkar kedok orang ini. Nah, sebagian ulama lain menyebutkan Rasulullah sengaja jawab demikian untuk menutup pintu bagi yang lain. Karena kalau tidak dijawab demikian akan berurutan terus. Setelah orang ini berdiri yang kedua misalnya, saya juga doakan Rasulullah termasuk dari 70.000 orang itu. Ya, kamu termasuk dari mereka. Nanti berdiri yang ketiga, terpancing. Oh, kalau gitu saya juga ya Rasulullah. Ya, kamu juga. Yang keempat, dan terus demikian. Gak akan ada hentinya. Nah, untuk menutup pintu itu Rasulullah sebutkan, kamu sudah didahului oleh Ukasha. Kalau bagi yang lain pun sudah tertutup pintu itu. Karena mereka telah terdahului oleh Uqasyah ibn Muhsin radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam hadis ini para ulama menyebutkan kalau seseorang itu meminta kepada orang lain untuk diruqyah, selama permintaan itu sebelum orangnya terkena musibah, sebelum terkena sihir atau yang semisalnya, maka yang demikian masih diperbolehkan. Tetapi kalau itu telah terjadi, ini yang dimakruhkan. Insyaallah kelanjutannya kita kaji pekan depan. Wallahu taala alam.